Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi? Ya. Ya, selamat siang. Silakan, Bapak. Siang, Bu. Silakan, ya, Pak. Ya, itulah gambaran gambaran politikus kita, Bu. Mentalnya bermental pengemis, tidak punya malu. Sudah enggak punya malu. Terima kasih. Oke, Pak Andi, terima kasih komentarnya, singkat saja ya. Ke lain telepon lagi, Pak Bambang? Oh iya. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, hampir sama seperti itu. Jadi intinya tidak ada niat baik itu dari mereka untuk mengembalikan harta negara itu ya. Kalau ada niat baik, saya kira nggak ada perintah itu. Kalau memang punya harga diri, ya harusnya diserahkan begitu. Itu aja Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Bambang. Halo. Halo, dengan Bapak. Dengan Pak Nur saya. Pak Nur, oke, silakan. Ya, Pak Nur silakan, Pak Nur. Ya, kalau menurut saya itu namanya mobil dinas ya kan. Ya. Jadi selama namanya orang berdinas itu harus dipakai, ya boleh dipakai ya. Tapi begitu sudah habis masanya ya sudah dikembalikan. Saya ingat bapak saya itu juga pegawai negeri ABRI ya. Begitu dia sudah sebelum pensiun aja itu udah diminta semua mobil, langsung diberikan aja, langsung diberikan semuanya gitu. Nah ini juga gitu, berarti kalau sekarang politisi-politisi muda atau pejabat-pejabat yang sekarang ini apa-apa harus presiden, ya nggak mungkin masa apa-apa harus presiden ya kan. Ya kalau model kayak begitu caranya itu ya cuma dalih aja ya, cari alasan yang dicari-cari aja itu. Mestinya ya mereka itu nggak tahu diri aja ya kan, kalau menurut saya begitulah. Baik Pak Nur, terima kasih sekali untuk komentar Anda. Pak Nurdin ya? Iya. Pak Nur, mohon maaf kecilkan sedikit volume radio Anda, Pak. Oh iya. Ya. Halo. Ya, terima kasih Pak, silakan. Saya selalu dengan pola pikir Pak Agus Miftah itu. Tapi untung dia masih bagus dia menyebutkan Bapak Presiden. Untung nggak ada menyebutkan Sekjen PBB. Nah, masih untung nggak dia sebutkan Sekjen PBB yang harus meminta mobil itu. Terima kasih. Baik Pak Nurdin, terima kasih. Komentar lain kita terima Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Ya, halo. Halo, ya silakan Pak Heri. Itu sudah menyalahi prosedur, jadi diserahkan aja ke aparat kepolisian begitu kok susah-susah. Terima kasih. Baik Pak Heri, terima kasih untuk komentarnya. Silakan Pak Abdul Majid. Ya, ini mentalnya, mental pejabat kan mental korupsi ya. Ya, yang kelihatan aja alasannya begitu, apalagi yang nggak kelihatan, Bu. Jadi ya lucu aja lah negeri isinya orang-orang seperti itu. Oke. Okay. Okay, jadi intinya ya mereka punya telinga tidak untuk mendengar, punya hati tidak untuk memahami. Oke, okay, itu aja. Baik, terima kasih Pak Abdul Majid untuk komentar Anda.